elesa cha cha elesa mwana elesa cha tumpashu wa mushiro elesa cha cha elesa mwana elesa cha tumpashu wa mushiro ewonde lumbanya ewonde lumbanya cha cha ni mwe wonde lumbanya cha cha Bantu ninjiruka ine no kwishiba kukuti muli baruse Tatae Tatae ni mwe wandelu mbanya Tatae Tatae ni mwe wandelu mbanya Bantu ninjiruka ine no kwishiba kukuti muli baruse Bantu ninjiruka ine no kwishiba kukuti muli baruse Tatae Ilelo nasumina, ni mwe mwe katata Webelela umuntu ilo abitya Kami lumbanye, kami tojele ni mwe chilinda Ilelo nasumina, ni mwe mwe katata Webelela umuntu ilo abitya Kami lumbanye, kami tojele Mbushandisha samba mumuropa wenu uwafinisha Kosheni tata kuchemo chenu Mbushandisha samba mumuropa wenu uwafinisha Kosheni tata kuchemo chenu Bilelo naleta amalungo kuli Bilelo naleta amalungo kuli One mwana Kanshani patundi na waya we Lelo kanshane Kanshani patundi na waya we Lelo kanshane Kanshani patundi na waya we Lelo kanshane Kanshani patundi